Lalu selanjutnya. Apa? Birunya cinta. Apalagi kelangan, ngelali, ngobong ati. Banyak sekali ya permintaannya. Oke, satu buat teman dari Banyuwangi saya hadirkan spesial buat semuanya bareng New Palapa. Spesial buat SNPE.